السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-75. Nah, silakan dibaca Ibu Hayati. نعم سأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Dan mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela yang lemah, orang-orang yang lemah dari laki-laki dan wanita dan anak-anak, orang-orang yang berkata, wahai Tuhanku, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah ya, yang zalim penduduknya, dan jadikanlah bagi kami dari sisi engkau pelindung, dan jadikanlah bagi kami di sisimu penolong. Al-waw harfu atfin, ma isim istifham, lakum jaru wa majrur. Isim sebagai tanda ya. Tanda. Iya, Ustaz. La harfu nafi, nafin, tuqatilu nafil mudhari. Al waw sebagai fa'il. Isabili jar wa majrur. Allahi lafdu jalala sebagai mudhafun ilaih. Al waw harfu atfin. Al-mustad'afina ma'atuf pada Allah. Minar rijali jar wa majrur. Al-waw harfu atfin, nisa ma'atuf ala rijal. Al-waw harfu atfin, al-walidani ma'atuf ala rijal. Al-ladhina isim mausul, sebagai na'at. Ya quluna fil mudhari, awal sebagai fa'il. Rabbana, Rabba munada, nam mudhafun ilaih. Akhrijna fil fi'il doa ya Ustaz. Nah, fil doa naknya. Ya, fa'ilnya anta. Nah, nanya sebagai maf'ulun bih. Min hadihi jarwa majrur, al-qaryati badal, al-zalimi na'at, ahluha, ahlu fa'il. Fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari dari mana, Bu? Fa'il dari apa nih? Dari Batari. Dari al-zalimi ya, ini isim fa'il beramal fa'il. Isim fa'il beramal fi'il. Hanya al-ha'u mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin. Jangan al-ha'u, tapi ha itu kan dua huruf. Iya, ha aja ya. Ha mudhafun ilaihi, al-waw harfu atfin. Ija'al fi'il doa, fa'ilnya anta, lana jarwa majrur. Min ladunka jarwa majrur, akafu wa akafu do, apa namanya, mudhafun ilaih, wali alwau waliya maf'ulun bih, waliyan maf'ul bih. Al-waw harfu adfin, ija'al fi'il dua, fa'ilnya anta, lana jarwa majrur, min ladunka ladun, ladun dorof ya Ustaz. Min ladun jar majrur gitu aja. Oh jar majrur ya. Baru kafu mudhafun ilaihi nasiron maf'ulun bih. Wa man ladhi yamna'ukum ayyuhal mu'minuna 'anil jihadi fi sabili nusrati dinillahi. Nusrati ya, nusrati dinillahi. Nusrati dinillahi. Dinillahi wa nusrati ibadihil mustad'ifina minar rijali wan nisa'i was-sigharil ladzina tudiya 'alaihim. Wala hilata lahum wala silata ladaihim illal istighathati bi rabbihim yad'unahu qailina rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati ya'ni makkata allati zalama ahluha anfusahum bil kufri wal mu'minina bil adha waj'al lana min 'indika waliyan yatawalla umurana wa nasiran yansuruna 'ala adh-dhalimin. Dan apakah yang orang-orang yang menghalangi kaum mukminin untuk berjihad? Bukan apakah maksudnya? Dan mengapa gitu? Dan mengapa menghalangi? Ya, benar. Oh iya benar, dan apa gitu ya? Dan apakah yang menghalangi kalian wahai kaum mukminin untuk berjihad membela agama Allah dan membela hamba-hamba yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak-anak kecil yang mengalami aniaya, dan tidak ada cara bagi mereka untuk kecuali dengan mohon pertolongan kepada Tuhan mereka, berdoa kepadanya dan mengucapkan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari Mekah, dari negeri ini Mekah, yang penduduknya berbuat zalim terhadap diri mereka dan berbuat kekafiran terhadap kaum mukminin dengan gangguan. Adakah bagi kami dari sisimu pelindung dalam urusan-urusan kami dan penolong yang menolong kami menghadapi orang-orang yang zalim. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Dan mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan orang-orang yang lemah, maksudnya dalam rangka membela orang yang lemah dari kalangan orang laki-laki dan juga perempuan dan juga anak-anak yang mereka mengatakan, ya maksudnya mereka berdoa, yaitu orang para laki-laki, anak-anak dan wanita yang lemah, mereka berdoa, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari kota ini, yaitu kota Mekah. Al-zalimi ahluha, yang berbuat zalim ya penduduknya kepada kami. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah ya untuk kami dari sisimu waliya sebagai penolong. Waj'al lana min ladunka nasir, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu ya penolong, ya waliyatu pelindung, nasir untuk penolong. Ayat ini berkenaan dengan doa kaum muslimin, ya, orang-orang yang lemah, ya, para wanita, laki-laki dan yang lemah, mereka berdoa memohon pertolongan dari orang-orang Mekah yang zalim. Ya, jadi kalau dari melihat dari redaksi ayat ini berarti ini adalah keadaan ketika kaum muslimin masih di kota ya Mekah ya. Karena memang waktu itu ketika kaum muslimin di kota Mekah ya penduduk Mekah ini banyak berbuat zalim kepada ya kaum muslimin. Barulah ketika Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah menyusun kekuatan di kota Madinah dan alhamdulillah beberapa tahun setelah itu berhasil menguasai kota Mekah. Nah, silakan baca Bu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut, ya, dan maka perangilah wali-walinya, wali-wali setan. Sesungguhnya mereka sangat lemah. Sesungguhnya setan. Sesungguhnya tipu daya, kayak itu tipu daya setan. Ya, tipu daya setan sangat lemah. Alladzina isim mausul sebagai mubtada. Ya. Amanu fi'lun madhin al-wawu sebagai fa'il, yuqatiluna fi'lun mudhari' al-wawu sebagai fa'il, fi sabili jar wa majrur Allahi mudhafun ilaih al-wawu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada, kafaru fi'lun madhin al-wawu sebagai fa'il, yuqatiluna fi'lun mudhari' al-wawu sebagai fa'il, fi sabili jar wa majrur at-taghuti mudhafun ilaih al-fa'u harfu atfin qatilu fi'lun fi'lu amrin sana ya fi'lu amrin awliya'a maf'ulun bih asyaitani mudhafun ilaih inna harfu taukid wa nasbin kaida isim inna asyaitani mudhafun ilaih kana fi'lun madin fi'lun madin naqis dha'ifan khabar kana jumlah dari syaitan dari kana dha'ifan khabar ina ya tadi tadi alladzina kan mau tahu khabarnya man khabarnya jumlah ini Ustaz fi sabilillah jadi ini yuqatiluna fi sabilillah sebagai khabarnya alladzina okay. Kemudian sama yang juga ladina kafaru yufatiluna ladina mutada lagi nih jangan bilang atau matuf ya. Tapi ini mutada lagi. Kemudian yufatiluna khabarnya. Alladzina saddaqu fi ada tafsirnya ini saddaqu. Oh, saddaqu fi imanihim i'tiqadan wa amalan yujahiduna fa'ala yufa'ilu yujahiduna fi sabili nusratil haqqi nusratil haqqi wa ahlihi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilil baghi wal fasadi wal fasadi fil ardi faqatilu ayyuhal mu'minuna ahlal kufri wasyirki alladzina yatawalluna syaitana yatawalluna syaitana wa yuti'una amrahu inna tadbira syaitani li awliyaihi kana dha'ifan. Orang-orang yang membenarkan keimanan mereka dengan membenarkan kalau sedekah itu benar. Orang-orang yang benar keimanan mereka di dalam apa kepercayaan dan amalannya, dan mereka berjihad di jalan kebenaran dan pada jalan menolong hak dan menolong hak dan keluarganya, Zain. Ya, pelakunya maksudnya. Dan pelakunya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir berperang di jalan kerusakan ya. Ya. Di atas muka bumi, maka perangilah mereka wahai orang-orang mukmin, pelaku kekufuran dan syirik, orang yang temannya setan ya, ya tawallah. Bagaimana? Ya tawallau nasyaitan. Ya, menjadikan setan sebagai pelindung. Menjadikan setan sebagai pelindungnya dan berikat perkara mereka dan setiap perkara mereka ya, Zain. Dan mentaati ya perintah setan. Dan mentaati perintah setan, sesungguhnya pengaturan setan dan wali-walinya sangatlah lemah. Untuk bukan dan itu, sesungguhnya pengaturan syaitan untuk wali-walinya sangat lemah. Wali-walinya sangat lemah. Syukran jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'a asy-syaitani inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah, sementara orang-orang yang kafir berperang di jalannya tagut. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah para wali-walinya syaitan, yaitu orang-orang yang menjadikan kesetiaan mereka kepada para syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini merupakan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, dan jangan membela ya syaitan. Maka kita diperintahkan untuk faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah para wali-wali syaitan. Dan kita harus yakin bahwasannya ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, tidak ada apa-apa dibandingkan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Silakan baca bukunya itu. Nah, Ustaz. 77. Oh, 77 kan Ustaz? Iya, ya betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa Ibu bilang apa sih? Qila apa qila tadi? Qila. Oh ya, apa tak kurang jelas dengar. Ulang lagi ya. Ya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim al-qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khashyah idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khashyatillahi aw ashadda khashyah وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tahanlah tangan kalian dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah atau berikanlah zakat. Maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, apabila sekelompok dari mereka takut kepada manusia, ya, seperti takut mereka kepada Allah, atau mereka lebih takut lagi dan berkata, wahai Rabb kami, mengapa engkau wajibkan kepada kami untuk berperang? Sekiranya engkau tidak menunda kepada kami, betul ya? Sekiranya engkau menunda kepada kami untuk beberapa waktu lagi, gitu Ustaz ya? Ya. Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu hanya sementara atau sesaat, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak menzalimi kalian sedikit pun. Dan ini kalau kayak gini katanya, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Hamzatu ya. Alhamzatu harfu istifham, lam harfu nafiyin wa jazmin, taro fi'il mudhari majzum bi lam, ilal ladzina jarwa majrur, qila fi'il madhi majhul, lahum jarwa majrur sebagai maf'ulum bi, kufu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, aidiya maf'ulum bi, kum mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, wa aqimu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, solata maf'ulum bih, alwaw harfu atfin, atu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, zakata maf'ulum bih, alfa'u harfu atfin, lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, kutiba, lama itu harfu jazmin kalau setelahnya fi'il mudhari. Oh iya deh, ini dan kan kalau maknanya ya, belum, ini kan maknanya ketika, jadi zorof dia. Oh iya zorof ya, ya, ya. Ketika, anam-anam. Alfa'u harfu atfin lamma zorof kutiba fi'il madhi majhul alaihim jarwa majrur al-qitalu na'ibul fa'il dari kutiba idha zorfiyah syartiyah farikun ini apa fa'il dari Afani idhanya bukan zorfiyah syartiyah tapi namanya apa tuh yang Anda pernah jelasin deh apa namanya yang artinya tiba-tiba apa Iza apa namanya? Saya pernah jelasin. Iza yang artinya tiba-tiba. Jadi kalau setelah Iza isim itu artinya tiba-tiba. Oh tiba-tiba. Berarti namanya Idanya? Idanya namanya harful fujaiyah atau Izalil fujaiyah. Iya. Amsat. Iza harfu fujaiyah fariqun berarti mubtada. Betul. Hum jarwa majrur yakhshawna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il annasa maf'ulum bi ka akafu ya. Jumlah fi'il fa'ilnya jadi khobar dari farikun jumlah fi'il fa'ilnya menjadi khobar dari tadi farikun ka akafu harfu tashbih khosya mudhafun ilai khosyati mudhafun ilai Allahi lafuz jalalah sebagai mudhafun ilai au harfu atfin asyadda maf'ulum bi sani dari itu ya khosya yakhshawna khosyatillahi au asyadda ma'tuf oh iya asyadda ma'tuf ke khosya kemudian khosyatan maf'ul mutlak kalau ada isim tabdil setelahnya ada isim yang masuk dia tamyiz ya khasyatan tamyiz alwaw harfu atfin qalu fil madhi dengan alwaw sebagai fa'il rabbana harfu nidanya dihilangkan robba munada na mudhafun ilai lima harfu isim istifham katabata katab fil madhi ta fa'il alaina jarwa majrur kitala maf'ulum bih dari katab laula harfu nafin harfu nafin akhraj tana fi'il madhi akhar fa'ilnya akhar tana akhar tana oh ya akhar tana akhar fi'il madhi ta sebagai fa'il na maf'ulun bi ila ajalin jar wa majrur qaribin na'at dari ajalin. Ul fil amr mata'ul mubtada. Ya, mubtada. Ya, ad-dunya mudhafun ilai qalilun qalilun khobar. Tadi kan dari mubtada-nya mata'ul. Al-wawu harfu atfin wal akhiratu ma'tuf ke mata'ul. Kalau al-akhir itu mata, terakhirnya jadi apa? Iya, deh, mubtada. Mubtada wal akhiratu mubtada khairun khobar limani jar wa majrur imanit taqo taqonya mudhofun ilai dari man. Al waw harfu atfin la harfu nafin tudhlamu. Gimana itaqo mudhofun ilai? liman. Kan liman jar majrur. Jar majrur. Taqo. Man itu gimana jalannya iya. Jadi? Itaqo fil madi. Fil madi. Itaqo ya taqi itaqo liman jar wa majrur itaqo fil madi. Al waw harfu atfin la harfu nafin tudzlamuna fi'il mudhari majhul dengan al waw sebagai naibul fa'il fatilan itu jadi maf'ulun bih dari tudzlamu ya Ustaz. Apa hal ya? Hal. Iya betul hal ya. Tapi kan fatil itu sebentar. Kemarin kan kita udah itu ya. Oh ini ya. Apa namanya maf'ul mutlak ada yang dibuang. Jadi wala tuzlamuna zulman fatila. Na'at dari maf'ul mutlak yang dibuang. Na'at kan, dari maf'ul mutlak yang dibuang. Jadi asalnya wala tuzlamuna zulman fatila. Jadi kalian tidak akan zalimi dengan kezaliman yang sedikit. Nah. Ulang ya Ustaz, na'at dari maf'ul mutlak yang dibuang. Ya. Tafsirnya ayat 77. Alam ta'alam ayyuhar rasulu amru ulaikal ladina amro kana fulbi amro ulaikal ladina qila lahum qablal izni bil jihadi imna'u aydiyakum an kitali a'daikum minal musyrikina wa 'alaikum adda'u ma farduhu Allahu 'alaikum minas salati waz zakati falamma uridu alaihim kitala idza jama'ati minhum qad taghayyaru halahum fa asbahu yukhafuna an-nasa wa yarhabunahum ka khawfahum minallahi ka khawfihim iya oh iya itu kan huruf jar ya ka khawfihim minallahi au ashaddi wa ya'tida karena kan sim tabdir enggak boleh majrur. Oh iya enggak boleh majrur. Au asyadda wa ya'linuna amma amma'tira. Wa ya'linuna. Wa ya'linuna amma'tirahum langsung Ustaz. Amma. Kan itu azam amza wasal ya. Amma'tirahum min emang tirahum. Amma'tarahum itu. Oh gitu. Amma a'tarohum min syaddati ya min syaddatil khawfi min syiddatil khawfi wa yaquluna rabbana lima awjabta alaina kitala halla umhalatana halla amhaltana ila waqtin qarib halla amhal tanah ila waqtin qaribin. Gitu Ustaz. Iya. Rogbatan minhum fi mata'il hayatid dunya. Qul lahum ayyuhar rasulu mata'ud dunya qalilun. Wal akhirati. Mubtada lagi. Wal akhiratu wa ma fiha a'dhamu wa abqa limanittaqa fa'amila bima umira bihi wajtanabu ma nuhi wajtanaba oh ya wajtanaba ma nuhi anhu manuhiya. Wajtanaba manuhiya anhu wala yadhlimu rabbuka ahadan syai'an walau kana muqaddaru muqaddar miqdaral khayti. Oh, seukuran ya. Miqdaru. Walau kana miqdaral khitul ladzi yakunu khayti khayti benang-benang. Oh ya benang. Walau kana miqdaru miqdarul khaytil ladzi yakunu fi syaqqi nawatit tamrati. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasul tentang perkara mereka, orang-orang yang dikatakan kepada mereka sebelum mereka diizinkan untuk berjihad? Tahanlah tangan-tangan kalian dari berperang dengan musuh-musuh kalian dari kaum musyrik, dan bagi kalian tunaikanlah kewajiban yang Allah wajibkan atas kalian berupa salat dan zakat, dan diwajib dan saat diwajibkan maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba sekelompok dari mereka berubah keadaannya ya, dan tampak mereka takut kepada manusia, dan mereka takut kepada mereka yang lain ya. Seperti takutnya mereka kepada Allah atau yang lebih kuat darinya, dan mereka menyatakan perasaan mereka yang sangat besar dari rasa ketakutan, dan mereka berkata, wahai Rabb kami, mengapa engkau wajibkan kepada kami berperang? Tidakkah engkau beri waktu untuk kami sampai beberapa saat? Dan keinginan di antara keinginan di antara mereka adalah pada kesenangan kehidupan dunia. Dan kepada mereka, wahai Rasul, kesenangan dunia hanyalah sementara, dan akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya lebih agung dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka ia pun mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan jauhilah apa yang dilarang dan oleh menjauhi, Allah. Ini bukan perintah, dan menjauhi. Dan menjauhi apa larangannya, apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah. Dan Rabbmu tidaklah zalim kepada seseorang sedikit pun, sekalipun seukuran benang yang ada di dalam celah biji kurma. Itu saja. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jangan apa yang hanya. Sudah kan ya? Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Jadi awalnya banyak dari kaum muslimin yang minta agar segera disyariatkan berjihad melawan orang-orang musyrik. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta mereka agar bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu tidak serta-merta harus dilakukan, ya. Harus ada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Makanya kan perintah jihad itu baru turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ayat jihadnya tidak turun di Mekah ya. Di Mekah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menahan diri mereka dari memerangi kaum musyrikin. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Ya, bisa jadi kaum muslimin akan binasa kalau mereka langsung melawan orang kafir Quraisy ketika itu, karena jumlah kaum muslimin ya masih sedikit dan keimanan mereka belumlah kuat sehingga belum disyariatkan jihad ya. Barulah ketika mereka ya Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, mereka menyusun kekuatan di sana, secara perlahan-lahan mereka menambah kekuatan baik dari sisi jumlah maupun kekuatan dari sisi kekuatan keyakinan dalam dada mereka, barulah Allah perintahkan untuk berjihad. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu bukan sesuatu yang sembarangan gitu. Jadi jangan dikit-dikit jihad, tidak. Jihad itu ada ya tata caranya, jihad itu ada langkah-langkahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalata wa atuz zakat. Artinya apa? Jangan dulu terburu-buru melakukan jihad, sementara ini laksanakan dulu kewajiban Allah yang lain yaitu berupa salat dan berupa menunaikan zakat. Namun herannya, falamma kutiba alaihimul qitalu, maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Tiba-tiba sekelompok dari mereka merasa takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah atau bahkan lebih takut lagi dibandingkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering terjadi gitu ya. Sebelum ada syariat jihad, pengen buru-buru supaya syariat jihad ditetapkan. Ya, maka untuk orang-orang tubuh yang kayak gini, maka kita kepada mereka, jangan-jangan kalau jihad benar-benar ditegakkan, ya, dia malah takut untuk berjihad kepada Allah Subhanahu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengatakan waqalu rabbana lima katabta alaina alqital. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, mengapa Engkau wajibkan berperang atas kami? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya. Mengapa Engkau tidak mengakhirkannya sampai ya waktu yang sebentar? Jadi ini alasan klasik gitu ya. Ketika belum disyariatkan, mereka katakan ayo jihad gitu ya. Begitu jihad disyariatkan, mereka tidak mau berjihad. Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Ya, perhiasan dunia itu sedikit. Karena keengganan mereka untuk berjihad Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kecintaan mereka kepada dunia. Ya, maka katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Sementara akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Dan ini merupakan prinsip kita ketika hidup di dunia. Kita katakan bahwasanya mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair ya. Perhiasan dunia itu sedikit sementara perhiasan akhirat itu lebih baik. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala tuzlamuna fatila. Enggak usah khawatir ya. Ketika kita mengamalkan kebaikan, ya maka kalian tidak akan dizalimi sedikit pun ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikuatkan dalam ayat yang lain ya, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara." Ya, siapa saja yang melakukan amalan kebaikan walaupun ya seberat dzarrah, semut kecil, ya semut hitam yang kecil, yara, dia akan melihatnya nanti di akhirat. Begitupun sebaliknya, siapa saja yang melakukan keburukan, walaupun ya keburukan itu sekecil semut hitam yang kecil, ya yarah, dia pun akan melihatnya nanti di akhirat. Ya, intinya, wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi dalam hal balasan atas amal kalian, fatila, sedikitpun. Ini udah kita bahas kemarin, ya, fatil itu, kalau kita makan kurma, setelah daging kurma yang kita makan, kan ada bijinya itu ya. Nanti di biji itu kan kayak, kayak ada belahan tengahnya itu ada semacam benang, nah itu namanya fatil. Nah, ini gambaran Al-Quran saking adil Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun sekecil itu Allah tidak akan menzalimi sedikit pun ya. Nah, ya silakan baca. Udah hilis ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanati yakulu hazihi min indillah. Wa in tusibhum sayyati yakulu hazihi min indik. Kul kullum min indillah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu. Sekalipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Dan apabila kebaikan menimpa mereka, mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah. Dan apabila keburukan menimpa mereka, maka mereka mengatakan ini dari sisi engkau. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, semua itu adalah dari sisi Allah. Dan mengapa mereka itu, kaum yang tidak, yang mereka hampir tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ainama, ainama itu zorof Ustaz ya? Ainama. Zorof. Tapi ini kan ainama itu dia sebagai huruf ini dia, apa namanya? Dia beramal. Jazm. Jazm kan dua fiil, kan dia temannya, apa namanya itu? Zona. Ya kok temannya Zona sih? Temannya, apa namanya, Lam ya? Ina. Hah? Lam. Lam. Dia bagian dari huruf jazm. Jadi hafal jazm aja. Tapi dia bukan huruf. Jadi apa namanya, dia tuh bukan huruf. Jadi apa Ustaz namanya? Sebentar, aku lupa. Kalau enggak salah dia istifham. Kalau enggak salah. Nama di mana saya istifham? Sebentar, aku lupa. Yang lain barangkali ada yang ini. Ainama kan ainama. Aina, ainama, aina. Ayana. Yang jazm kan ayana. Sebentar. Ayana, aina. Nah, ini kita pilih Al-Qur'an. Aina dengan ma ya, harus jazm sama isim syarat dia. Karena ainama itu bukan huruf ya, dia isim. Isim syarat. Beda satu kata, Ustaz. Dengan Ainama ini satu kata aja atau dipecah Aina dengan Ma? Satu kata aja, oh. Ainama. Jadi isim syarat aja? Iya, isim syarat. Ainama isim syarat, tidak ada sebagai apa-apa Ustaz? Isim syarat aja? Isim syarat aja. Takunu fi'il mudhari nakis majzum bi isim syarat. Isim syarat. Nah. Yudrik fi'il mudhari majzum bi ainama tadi kum maf'ulun bi al mautu fa'il au wa al waw harfu atfin lau harfu syartin kuntum fi'il madhi nakis tum isim kun isim kana fi burujin jarwa majrur sebagai khobar kana musyayyadatin mudafun ilaihi alwaw harfu atfin in harfu syartin tusibhum fi'il mudhari majzumun bi in hum mudafhum maf'ulun bih hasanatun fa'il yakuluna fi'lun anaknya yakulu. Yakulu fi'il mudhari apa namanya? Majzum yeah. Bi'in hazihi isim isyarah sebagai mubtada min indi jarwa majrur sebagai khobar Allahi lafu dalala sebagai mudhafun ilaihi alwa harfu atfin in harfu syartin tusibhum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in mudhafun ilaihi maful bih sayyatun fa'il yakulu fi'lun mudhari majzumun bi apa tadi bi'in hazihi isim isyara sebagai mubtada min indi jar wa majrur sebagai khobar al-kafu mudhafun ilaihi kul fi'lun amrin kullun mubtada min indi jar wa majrur sebagai khobar Allahi lafudala sebagai mudhafun ilaihi al-fa'u al-fu atfin mahal ini apa ya Ustaz ya? Ini maksudnya famaliha ulil qomi, jadi sebenarnya nyambung. Oh nyambung. Jadi famali ini apa Ustaz? Ya ma alfa harfu istinam atau atfin ma kayak tadi malaka. Ma apa Ustaz? Jadi maknya itu isim mausul kan? Oh isim mausul. Oh fa alfu atfin mali. Oh ya, istinam ya afan. Lainnya lebih cocok ke isim istifham ya. Isim istifham. Istifham sebagai yang nama tadi. Ya, jadi makna isim sebagai mubtada li haula'i jar majrur. Haula'i. Jadi haula'i. Yang ini sebenarnya kalau kita tulisannya standar ya, ya ini li haula'i itu nyambung. Jadi li jar majrur. Li haula'i malah yang nyambung gitu. Jar majrur. Oh li haula'i jar majrur. Al-qawmi mudafun ilaih. Apa mudafun ilaih? Badal, badal. Oh, badal. Kan kalau badal ada isim dari... setelahnya ada isim yang ada alnya, dia jadi badalnya. Oh, badal dari ha'ulai, Ustaz. Nah. La harfu nafin yakaduna fi'il mudari nakis al-waw sebagai fa'il. Yafkahuna fi'il mudari waw sebagai fa'il hadithan maflun bih. Hadisan maful bi. Ini ya kadu itu dia temannya kana ya. Jadi sebenarnya kada ya kadu itu temannya kana dari sisi dia butuh pada isim dan apa namanya khobarnya. Cuma ciri khas dari kada ini khobarnya selalu dalam bentuk fiil khususnya fiil mudhari. Makanya jadi khobarnya. Kadul barku yakhtofu absaruhum. Hampir-hampir kilat menyambar pendengaran mereka. Maka di sini ya kaduna kita katakan dia fi'il mudhari nakis, soalnya isimnya isim nanti ya kaduna jumlahnya khabar. Sebagai khabar ya. Nah. 78. Ainama takunu yalhakum ayal yalhakumul mauta mautu. Fi'il mautunya. Yalhakumul mautu fi ayyi makanin ya. Ya. Fi ayyi makanin kuntum fihi inda haluli. Inda hululi. Inda hululi ajalikum. Walau kuntum fi husunin maniatin ba'idatin ansa sahatil ma'arika. Ma'ariki wal kita li. Kan ada alnya. Kalau ada alnya, sumgar musyrif boleh kasroh. Ma'ariki wal kita li. Wa in yahsi, wa in yahsulu, Ustaz. Yahsilu. Wa in yahsul lahum. Oh, yahsul. Wa in yahsul lahum ma yasurruhum min mata'in hazihil hayati. Yang subuh husulahu ilallahi ta'ala. Wa in yaqa'a alaihim ma yakrahunahu yansubuhu ila rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama jahalatun wa tasya'u'an. Jahalatan wa tasya'uman. Jahalatan wa tasya'uman. Wa ma alimu anna dzalika kullihi min indillahi wahdahu. Anna dzalika kullahu min indillahi wahdahu. Anna dzalika kullahu min indillahi wahdahu bi qada'ihi wa qadarihi. Fama balahu qadarihi. Qadarihi. Bi qada'ihi wa qadarihi. Fama balahum la yuqaribuna. Fama baluhum la yuqaribuna fahum. Fahma ayyi hadithin. Fahma ayyi hadithin tahdithuhum bihi. Tahdithuhum bihi. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemui kamu. Di mana saja tempat kalian berada, ketika ajal kalian datang. Tiba-tiba ajal kalian datang. Dan sekiranya kalian berada di benteng yang kokoh, yang jauh dari lapangan perang, dari medan perang dan perjuangan dan peperangan, dan jika terjadi atas mereka apa yang menggembirakan dan menyenangkan kehidupan mereka, mereka menghubungkannya hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Dan jika mereka menemui apa-apa yang mereka benci, mereka menghubungkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebodohan dan kesialannya. Dan apa-apa yang mereka ketahui tentang yang demikian, dan apa yang kalian ketahui yang demikian itu semuanya dari sisi Allah semata. Dan kekuasaannya dan kemampuannya tidak perhatian mereka. Mama baru maka mengapa mereka gitu? Maka mereka tidak dapat memahami. Mengapa mereka tidak bisa memahami? La yukoribuna, tidaklah mereka paham tentang, tidaklah mereka mengerti tentang pengertian tentang ucapan mereka. Tidaklah mereka mengerti apa tentang ucapan mereka. Bukan gitu. Maka mengapa mereka tidak memahami perkataan apapun yang diucapkan kepada mereka? Oh, yang diucapkan kepada mereka. Begitu saja, gampang. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menghampirimu. Walau kuntum, sekalipun kalian berada di tempat yang terlindungi, ya. Jadi mau kalian ada di bunker, ya, mau kalian ada di tempat lemari besi itu, ya. Kalau memang sudah ajalnya, maka kalian pasti akan mati. Wa in tusibhum hasanah, dan jika ya kebaikan menimpa mereka, yaitu orang-orang apa namanya kafir, yaqulu hadhihi min 'indillah. Mereka akan mengatakan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika keburukan menimpa mereka, yaqulu hadhihi min 'indik, ini adalah karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini merupakan tindakan yang lancang atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengucapkan kepada orang yang mengatakan hal tersebut, qul kullum min 'indillah, katakanlah semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsan. Maka mengapa kaum tersebut hampir saja tidak dapat memahami ya ucapan sedikit pun. Ini sindiran ya bagi orang-orang yang betapapun ya Rasulullah hidup bersama mereka, dan Al-Quran diturunkan di tengah-tengah mereka, tapi mereka ya tidak mau memahami Al-Quran sedikit pun. Ya. Baik. Kamu satu ayat lagi ya. Baca Pak Edi. Baik, Ustaz. 19 saat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan apa yang apa kebaikan yang menimpamu adalah itu dari Allah, dan apa-apa yang sesuatu yang tidak baik yang menimpamu itu adalah dari diri kalian sendiri. Dan kami telah mengutus engkau untuk manusia sebagai rasul, dan cukuplah sebagai saksi. Ma isim mausul sebagai mubtada. Benar Ustaz ya. Ma isim mausul sebagai mubtada. Asoba ka asoba fi'il madhi ka maf'ul bi min khasanatin jan majrur fa harfu jawab minallahi jan majrur alwawu sebagai khobar ya. Sebagai khobar, maaf Ustaz. Alwawu ataf ya Ustaz. Alwawu lahfatin. Alfatin ma fi'il mas sebagai ma'tuf asoba ka asoba fi'il madhi ka maf'ul bi min sayyi'atin jar majrur fa harfu jawab min nafsi jar majrur ka mudhaf ilai fa min nafsik sebagai khobar. Alwawu harfu istifnaf arsalna fi'il madhi na fa'ilnya ka maf'ul bi lin nasi jar majrur rasulan maf'ul li ajli. Enggak, maf'ul bi aja, maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Alwawu harfu atof kafa fi'il madhi bilai jar majrur syahidan maf'ul bi. Nama belum kelihatan di sini. Oh, cik, tentu. Nah, ma asobaka ayyuhan nasu min khairin wa ni'matin fahuwa minallahi ta'ala wahdahu wa fadlan wa ihsanan. Ya, fadlan wa ihsana. Fadlan wa ihsanan. Wa ma asobaka min jihadin syiddatin. Juhdin sih wa syuhdin wa syud siddatin fa bisa babi amalak ilmuka amalika sayyi'i wa maktarofa wa maktaroftuhu. Enggak, itu iktarofat kan yadanya fa'il kan. Wa maktarofathu yadaka minal khotoya wa sayyi'ati. Wa maktaraf fathu yadaka min khotoya wal wasayyati. Khotoya wasayyati. Wasayyati. Wa ba'asnaka ayyuha rasulu lil umumin nasi. Enggak ada alnya, li umumin nasi. Li umumin nasi wa rasulan. Enggak ada wawunya. Rasulan tabliuhum risalata rabbika wa kafa billahi shahidan ala sidiki risalati. Apa yang menimpamu wahai wadah manusia berupa kebaikan dan nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan dan kebaikan. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan dan kesulitan, dan kesulitan, maka itu adalah karena disebabkan oleh ilmu amalanmu yang buruk, amalanmu yang jelek, dan apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu, dan apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu dari kesalahanmu dan kesalahan dan keburukan ya, dan dosa-dosa. Kesalahan dan keburukan. Dan ba'athna, dan akan kami akan bangkitkanmu wahai Rasul untuk utus dan bangkit. Oh, kami utus engkau kami wahai akan mengutusmu wahai Rasul kepada umat manusia sebagai Rasul yang akan menyampaikan kepada mereka risalah Tuhanmu. Dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi atas kebenaran risalahmu. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Oh ya Afan, aduh, aneh udah baca panjang-panjang, aneh mut ya. Kepada Allah, taib ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula. Wa kafa billahi syahida. Apapun kebaikan yang menimpamu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun keburukan yang menimpamu, maka disebabkan karena dirimu sendiri. Dan kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwasanya kalau ada keburukan yang menimpa seseorang, bisa jadi disebabkan karena apa? Karena dosa yang ia lakukan, karena kesalahan yang dia lakukan. Ini sepintas seperti bertentangan dengan ayat sebelumnya gitu ya. Karena kan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan kullun min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat 79 dibedakan bahwasanya kalau kebaikan dari Allah, sementara kalau keburukan dari dirimu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ada perbedaan mendasar dari kedua ayat ini. Kalau ayat 78 itu bicara tentang dari mana takdir itu berasal, maka kita katakan semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ayat 79 bicara tentang apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan kebaikan ataupun keburukan. Ya, di antara yang menyebabkan seseorang mendapatkan keburukan adalah karena dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Nah, demikian ya untuk materinya pada pagi hari ini. Kita lihat kalau ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kurniati ya, musyaddatin? Oh, musyayadah ya. Walau kuntum fi burujim musyayadah, ya betul, ini na'at ya, karena kan sama-sama nakirah, kemudian sama-sama majrur ya. Maka ini jelas musyayadah adalah na'at. Jazakillahu khairan bu Kurniati. Kemudian masih bu Kurniati lagi. Tadi, oh ini ya, faminallah ya. Betul ya, jadi kalau tadi anak keliru waktu mengatakan, mana ini ya? Ma sabaka min hasanatin fa minallah. Betul, ini yang menjadi khobar adalah kalimat jawab syaratnya. Jadi alfa harful jawab minallah jar majrur, kemudian jar majrur dari ini fa minallah semuanya jadi khobarnya ma. Ya, nah, itu kalau mau dirinci secara rinci. Baik, demikian untuk hari ini, semoga yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.